Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita melanjutkan kita pada bab mufrad dari Imam Al-Bukhari rahimallahu taala pada bab al-muwasah fi sanati wal majaah, yaitu menolong di saat sana al-qahtu kekeringan, paceklik, wal-maja'ah dan kelaparan. Al-muasa ini tolong menolong membantu saudaranya yang butuh bantuan, butuh pertolongan adalah merupakan salah satu sebab utama tumbuhnya rasa persaudaraan yang kuat di antara kaum muslimin, ukhuwah yang kokoh di antara mereka. Dengan muasa, sebaliknya kalau tidak ada muasa ini, seorang muslim sudah tidak peduli kesulitan saudaranya, maka akan melemahkan ikatan ukhuwah Islamiyah, justru bisa jadi muncul rasa benci kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menolong, lalu dia tidak mau membantu saudaranya. Oleh karena itu di dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak yang menganjurkan dan mendorong kepada umatnya untuk mereka punya peduli yang tinggi terhadap saudaranya, kesulitan saudaranya, agar mereka itu mau menolong, merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Ini muasa, ya, muawana al-asdiqa wal-mustahikin wa musyarakah musyarakatum fil amwal wal-awqat, menolong asdiqa saudaranya, wal-mustahikin dan orang-orang yang berhak untuk ditolong, musyarakah dengan mereka, bersama bersekutu mereka dalam masalah harta. Hartanya sebagian diberikan kepada saudaranya yang butuh, demikian juga al-awqat, ya, makanan kebutuhan pokoknya. Si fulan tetangganya butuh beras, enggak punya beras untuk makan, dia tahu, maka dia pun ikut, ya, membantu saudaranya dengan memberikan beras misalnya atau yang lain. Al-muasa ini disebutkan di antara ulama seperti Ibn Abil Bar dalam kitab At-Tamhid dan Umdatul Qari' syarah sahih al-Imam al-Bukhari di Al-Badr al-Aini, menyebutkan bahwasanya muasa itu wajibah, ya, wajibah lil muhtajin, wajib bagi orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Maka wajib bagi seorang muslim untuk membantu saudaranya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di beberapa ayat mewasiatkan kepada hamba-hambanya untuk muasa al-muhtajin, menolong saudara-saudaranya yang butuh bantuan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awan, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir beliau mengatakan, ya'murullahu ta'ala ibadahu al-mu'minin bil mu'awana 'ala filil khairat wa huwa al-birr wa tarkul munkarat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya mukminin bil mu'awana, untuk ta'awun, untuk saling tolong-menolong, alal filil khairat, di atas perbuatan kebaikan. Dan termasuk kebaikan itu adalah kita membantu saudara kita yang butuh bantuan. Mereka yang sakit kita tahu dan dia butuh bantuan, kita bantu, kita antarkan ke rumah sakit. Kalau dia tidak punya kendaraan, kalau dia tidak punya obat, dia tidak punya uang untuk membeli obat, kita punya kelebihan, kita bantu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah subhanahu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan tentang Al-Ansar yang punya rasa kebersamaan yang kuat, kecintaan yang besar, rasa tolong menolong kepada saudaranya al-muhajirin, yang mereka datang dari Mekah berhijrah ke Madinah meninggalkan harta benda di Mekah dan membawa hartanya ke Mekah. Kaum Ansar itu tidak merasa dibebani oleh kedatangan muhajirin, tapi dia dengan senang, dengan penuh kecintaan menolong saudaranya itu. Seperti yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walladzina tabawwa'u dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Dan orang-orang yang telah menempati negeri keimanan yaitu Madinah sebelum mereka, "Yuhibbuna man hajara ilaihim." Yuhibbun, mereka cinta kepada orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu muhajirin. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan tidak mereka mendapati di dalam jiwa-jiwa mereka itu merasa butuh lagi terhadap apa yang telah dia berikan kepada saudaranya. Tidak ada keinginan dalam hatinya untuk mengambil kembali itu atau merasa butuh dengan apa yang sudah berikan kepada saudaranya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, dan mereka kaum Ansar yu'thiruna 'ala anfusihim, mengutamakan dan mendahulukan saudaranya dibandingkan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka itu sangat butuh, tapi karena saudaranya juga butuh, dia lebih mendahulukan saudaranya. Ini ithar, termasuk sifat yang terpuji, mendahulukan kepentingan saudaranya dibanding dirinya sendiri. Ini komansor. dia mereka al-amsar memiliki muasa yang tinggi dan juga ithar mendahulukan saudaranya muhajirin cinta kepada mereka. Al-muasa dan ithar ya itu memiliki perbedaan. Muasa itu muawana, menolong saudaranya. Ithar juga menolong saudaranya, mendahulukan mereka dibandingkan dirinya sendiri. Namun disebutkan bahwasanya kalau muasa itu seseorang ya menundukkan orang lain itu seperti kedudukan dirinya dalam segala sesuatu. Ayunazil insan ghairahu manzilah nafsihi. Ini al-muwasa, seseorang itu mendudukkan saudaranya sebagaimana kedudukan dia sendiri. Bagaimana saudaranya merasakan kesulitan, dia juga ikut merasakan. Seperti merasakan dirinya merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Ketika saudaranya kesulitan, dia merasa bagaimana kalau dia kesulitan seperti itu. Kalau ithar, seorang itu mendahulukan saudaranya dalam satu perkara dibandingkan dengan dirinya sendiri, sekalipun dia butuh. Jadi tingkatan muasa ini lebih tinggi dibandingkan ithar, mendahulukan saudaranya. Demikian juga Rasulullah SAW dalam banyak hadis menganjurkan kepada umatnya untuk ta'awun, menolong, membantu saudaranya. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin itu, seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan, saling mengokohkan, saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat mengatakan laisal mukmin, bukanlah seorang mukmin, alladhi yashba wa jaruhu jai ila jambihi, bukan seorang mukmin itu yang dia kenyang dengan makan yang enak sementara tetangganya di sebelah kelaparan, tidak bisa tidur karena lapar, padahal dia tahu kondisi tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan dan dia punya makanan, kemudian dia biarkan, dia tidak membantunya, dia tidak memberikan makanan kepadanya. Ya, Rasul mengatakan laisal mukmin, ya, bukan mukmin yang sempurna keimanannya. Dan banyak dalil-dalil yang mendorong kita untuk menolong saudara kita yang mengalami kesulitan, kesusahan. Khawani bidin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini kita bisa memetik beberapa faedah dari hadis Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kisah tentang Ansar yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dibagi harta mereka, kurma mereka dengan saudaranya al-Muhajirin. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, tapi berikan amal, berikan pekerjaan kepada muhajirin dengan menyerami, dengan merawat, kemudian nanti dia mendapatkan bagian hasil dari korma tersebut sebagai upah dari amalnya. Tidak mau begitu saja dikasih. Ma yukhadhu min hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari faedah. Yang pertama, faedah yang pertama, fi hubbul ansar li ikhwanihim minal muhajirin wa itharuhum wa tadhiyatuhum bil mali waz zara fi sabilillah. Dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah, di antaranya adalah hubbul ansar, kecintaan ansar kepada saudaranya al muhajirin, saudaranya muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Al ansar cinta kepada mereka. Wa itharuhum, dan mengutamakan mereka, mendahulukan mereka, kepentingan mereka dibanding dengan dirinya sendiri. Wa tadhiyatuhum bil mal, dan mereka mengorbankan harta-harta dan zara, lahan-lahan pertanian mereka, fi sabilillah. Yang kedua, faedah yang kedua, al-muwasah bainal muslimin fil qahti wal jadbi wa fil majaah wal haja. Al-muwasah, al-muawanah, saling tolong menolong di antara kaum muslimin, fil qahti, di masa-masa kekeringan, wal jadb, ya paceklik, tanah kersang, kekeringan, tanaman mati, panen gagal, sehingga terjadi apa? Kelaparan. Bil majaah wal hajah, dan orang yang butuh, orang yang sangat butuh pada sesuatu, ditolong, dibantu. Nah, diantara faedah kaum muslimin hendaknya itu saling ta'awun, tolong menolong. Nah, terus di masa-masa kesulitan, di masa kekeringan, di masa kelaparan, yang punya kelebihan makanan di rumahnya, dibagi kepada yang lain yang tidak punya makanan. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, at-ta'awun al-birri wa taqwa. Ta'awun di atas al-birri wa taqwa, kebaikan dan taqwa, tolong menolong di atas kebaikan. Segala yang memberikan kebaikan kepada kaum muslimin itu Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk ta'awun di atas kebaikan dan taqwa. Kemudian yang ketiga, keempat, jam'u al-maslahataini wa huwa imtithalu ma amaruhum nabi bihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'jilu muwasatil muhajirin. Faedah yang keempat bisa kita ambil bahwasanya jam'u maslahatain, al-ansar itu mengumpulkan dua kemaslahatan. Al-ansar ini kaum yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah dan juga menolong saudaranya muhajirin dan ke Madinah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada al-ansar. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan la yuhibbul ansar illal mu'min wa la yubghiduhu illal munafiq. Tidak ada yang mencintai ansar kecuali dia mu'min, dan tidak ada yang membenci ansar kecuali munafik. Bahkan mendoakan al-ansar dan anak-anaknya. Allahumma ufir al-ansar, Allahumma ufir al-ansar. Anak-anaknya ansar. Wa uladihi. Wa huwa imtithal. Dua maslahah yang dikumpulkan oleh mereka. Wa huwa imtithalu ma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, tapi berikan kepadanya al-amal, nanti dia mendapatkan upah dari hasil buah korma, pohon korma. Wa ta'jil muwasad, dan menyegerakan untuk menolong saudaranya al-muhajirin, tidak menunda-nunda waktu. Itu datang lansor muhajirin ke Madinah, maka kaum ansor datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dibagikan harta mereka, kebun mereka, buah-buahan kurma mereka, minta dibagi langsung dengan segera. Nah, dia mengetahui saudaranya muhajirin itu datang ke Madinah dalam keadaan tidak membawa hartanya. Yang kelima, pada yang kelima, dalilun ala sidqil ansar wa sakha'il nafsi bima ma'ahum li ikhwanihim al-muhajirin alladhina hajaru awtanahum firaran bidinihim wa mahabbatan fi suhbati nabiyihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yang kelima, dalilun ala sidqil ansar, dalil, tanda dari kejujurannya al-ansar. Wasaha'i an-nafsi, dan lapangnya dada al-ansar. Bima mahum li ikhwanihim al-muhajirin, lapangnya dada mereka, jujurnya mereka bersama saudaranya dari kalangan al-muhajirin yang mereka ini hijrah ke Madinah meninggalkan kampung mereka. Firaran bidinihim, karena khawatir terhadap agama mereka, menyelamatkan agamanya. Wa mahabbatan fi suhbati nabihim, dan cinta untuk bersama menemani nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhajirin. Padahal mereka di Makkah itu banyak harta, kaya, tidak kekurangan. Namun dia meninggalkan kampungnya karena ingin menyelamatkan agamanya, dan cinta untuk bersama, hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi mereka. Yang keenam, faedah yang keenam, dalilun ala jawazil muzara'ah ala mattafaq alaihi turafan kan nisfi warrubu wa nahwiha. Dalil tentang bolehnya al-muzara'ah, al-muzara'ah pertanian, menggarap lahan. Ala mattafaq alaihi turafan, dari apa yang telah disepakati oleh dua pihak. Ada pihak yang punya lahan, ada yang pekerja, ada yang menggarap. Ada pihak yang punya kebun, ada yang merawat, ada yang mengurusi. kan nisfi wa rubu wa nawiha, seperti kesepakatannya dikasih upah setengah atau seperempat atau semisalnya. Silakan antum garap tanah ini, tapi nanti hasilnya seperempat, saya atau saya punya kebun kelapa sawit, nah, kalau panen saya kasih kamu seperempatnya. Maka ini perkara yang dibolehkan dalam syariat. Ini beberapa faedah ya dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang bisa kita petik dari hadis ini. Khanibidin rahimani wa rahimallah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Shalallahu taala, kita masuk kepada hadis berikutnya di pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.